Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah wa al-akhawat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah dengan membaca manzumah al-qawaid al-fiqhiyah li al-allamah as-sa'di rahimahullah beserta syarahnya yang juga beliau sendiri yang mensyarah. Naam. Qaidah yang pertama yang kemarin kita telah bahas adalah kaidah yang terkait dengan an-niyah, yang biasa diibaratkan dengan al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur yakni al-af'al wal-aqwal, ya, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, ya, itu tergantung dari maqasid an-niyah. Nah, dan kaidah ini termasuk dari al-qawaid al-kulliyah al-kubra, ya. Termasuk dari al-qaidah al-kubra. Dan di dalam manzumah ini kita akan mendapatkan qawaid kubra yang lain seperti al-yaqin la yuzalu bisyak, ya, dan yang lain. Namur insyaallah kita akan melewati insyaallah. Taib, kita telah membahas tentang kaidah ini, al-umur bimaqasidiha. Telah kita baca pula di antara dalilnya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Al-hadis. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah di dalam syarah menyebutkan beberapa masail al-muhimmah yang terkait dengan kaidah ini. Di antara masalah yang beliau sebutkan adalah pembahasan tentang dua martabat niyah. Dua martabat niyah atau dua derajat niat. Qala al-muallif, berkata Syekh Sa'di, wa niyatu laha martabatan. Dan niat itu memiliki dua martabat. Dua martabat. Ihdahuma, yang pertama, kata beliau, tamyizul adah anil ibadah. Martabat yang pertama, fungsi yang pertama adalah membedakan antara adat dengan ibadah. Naam. Ini martabat yang pertama. Fungsi yang pertama dari an-niyah yaitu membedakan antara adat dengan ibadah. Karena bisa jadi ada perbuatan yang perbuatan itu ya mustarak, bentuknya sama antara orang yang biasa melakukannya karena adat dan orang yang melakukannya karena ibadah. Yang membedakan itu bukan surahnya, bukan bentuknya, lakin niyatuh, tetapi niatnya. Disebutkan misal oleh beliau, dzalika anna shaum masalan. Sebagai contoh misalnya as-shaum, puasa. Huwa tarku at-ta'am wasyarab wa nahwihima. Puasa itu adalah yang meninggalkan makan, meninggalkan minum dan yang semisalnya. Ya. Dari mufattirat, dari perkara-perkara yang mada, yang membatalkan. Walakin, akan tetapi, taratan terkadang, yatrukuhul insan, ada seorang yang meninggalkan makan, minum, itu hanya karena adat saja, adatan, min ghairi niyati taqarrubi ilallah, tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan at-tark, tark ta'am wasyarab. Ada yang seperti itu. Misal orang mau operasi biasanya, ya demikian. Adat orang operasi itu seperti itu, aturannya demikian. Ya. Seorang akan dioperasi misalnya ya, jam 7 ba'da sholat maghrib misal, atau ba'da sholat isya, dan disyaratkan untuk dia berpuasa sejak fajar misal 12 jam atau lebih. Nah, di sini surah, bentuk orang ini meninggalkan makan dan minum, bentuknya adalah mada siam, kan demikian. Tetapi dia tidak memiliki niyatut taqarrub ilallah, tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan dia meninggalkan makan dan minum itu. Yani tidak diniatkan puasa. Ya, maka ketika itu, ya, tidak dinilai apa? Siang. Ya. Wabillahi taufik. Oleh karena itu dalam ta'rif siam, ya, kalau kita melihat kitab-kitab fikih, ta'rif siam ma huwa as-shaum huwa al-imsak anil mufattirat min al-imsak anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyati ta'abbud atau taqarruban ilallah. Jadi ada niat untuk taqarrub ilallah, baru dikatakan itu sebagai siam atau puasa yang mada masyru', ibadah. Adapun seorang meninggalkan karena adat, maka itu tidak dianggap sebagai siang. Naam. Kata beliau rahimahullah, ya, jadi terkadang seorang meninggalkan makan dan minum karena adat, min ghairi niyati taqarrubi ilallahi fi hadat tark, wa taratan terkadang yakunu ibadatan, terkadang dia meninggalkan makan dan minum itu ya karena ibadah. Fala budda minat tamyizi bainahuma, maka harus ada yang membedakan antara adat dengan ibadah. Yang membedakan adalah mada an-niyah, yang membedakan adalah an-niyah. Naam. Bismillah. Contoh yang lain adalah al-ghusl, mandi juga demikian. Mandi janabah itu ada dua bentuk, ada dua surah, ada dua kaifiyah, yakni mandi yang kamil, yang sempurna, dan al-ghusl al-mujzi. Al-ghusl mada? Al-mujzi. Yang dimaksud dengan al-ghusl al-kamil, ya, mandi yang sempurna adalah mandi yang diawali dengan wudu. Jadi sebelum dia mandi, ya, misalnya dia ihtilam, masalah bermimpi, ya, yang pertama dia lakukan adalah membersihkan al-kubul, ya, kemaluannya dibersihkan. Taib bi al-yad al-yusra, dengan tangan kiri. Taib dibersihkan, ya, sampai bersih. Kemudian setelah itu dia cuci tangannya. Nah, setelah itu dia berwudu. Sebagaimana wudunya seorang yang akan melakukan apa? Sholat. Bisa sampai mencuci kakinya atau mengakhirkan kaki nanti setelah selesai. Bisa langsung wudu sampai selesai, mencuci kaki atau diakhirkan. Setelah berwudu, dia mengambil air, ya, dia ciduk dengan tangan kanannya, kemudian dia basahi kepala bagian kanan 3 kali. Kemudian dia ambil lagi, ya, untuk dia letakkan di kepala sebelah kiri 3 kali. Kemudian setelah itu di bagian tengahnya, ya, dari kepala. Kemudian tubuh sebelah kanannya, ya, 3 kali, kemudian tubuh sebelah kirinya 3 kali. Ya, selesai, ada al-ghusl, al-kamil. Demikian kurang lebih. Ada jenis al-ghusl yang kedua, yaitu mana? Al-mujzi. Al-ghusl al-mujzi adalah intinya meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, meratakan air ke seluruh tubuh, tentu diiringi dengan berkumur dan juga al-istinsyak. Diiringi dengan al-istinsyak dan al-madmadah, kumur. Naam. Misalnya ada seorang yang junub, kemudian dia terjun ke air, ya, ke laut, mandi, ya, dengan berkumur juga. Naam. Dengan niat untuk apa namanya, raf'ul hadas, mengangkat hadas, maka terangkat hadas itu. Taib. Nah, surah yang kedua ini, ikhwatil kiram, ya, kalau dilihat dengan mandi biasa, mirip, kan demikian. Ta'mim, al-ma, meratakan air ke seluruh tubuh. Tetapi yang satu mengangkat hadas dan yang satu tidak mengangkat apa? Hadas. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mana? An-niyah. Membedakan antara ghusl al-adah, mandi karena adat, dan mandi karena apa? At-ta'abbud. Ta'abbud lillah jalla wa'ala. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini martabat yang pertama dari martabat niyah. Fungsi yang pertama yaitu tamyiz, membedakan antara adat dan ibadah. Sanian, martabat yang kedua, ikhwatil kiram, ya, adalah tamyizul ibadat ba'diha min ba'd. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara jenis-jenis ibadah. Jadi membedakan antara yang fardhu ain misalnya. Sama-sama sholat, namun sholat anwa. Sholat itu bermacam-macam. Ada yang fard, ada yang mada, mustahab, ada yang sunnah. Yang sunnah pun ada yang rawatib, ya. Yani ada juga yang mutlak. Ada juga yang apa? Yang mutlak. Kata beliau rahimahullah, martabat yang kedua dari niat adalah tamyizul ibadat, untuk membedakan ibadah-ibadah ba'dihah min ba'd. Satu dengan yang lain. Fa ba'duha fardhu ain. Sebagian ibadah itu ada yang fardhu ain. Salat 5 waktu. Wa ba'duha fardhu kifayah, sebagiannya fardhu kifayah. Ya. Naam. Salat jenazah misalnya, janaiz. Ba'duha ratibah au witr, sebagiannya rawatib yang mengiringi salat fardu. Ya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah. Wa ba'duha sunanun mutlaqah. Sebagiannya sunnah-sunnah mutlak. Mutlak. Naam. Di waktu-waktu yang mutlak. Pokoknya salat, memperbanyak salat. Seorang ada kesempatan masuk ke Masjidil Haram misalnya, ya, setelah sholat duhur dia sudah sholat ba'diyah 4 rakaat, qobliyah dia sholat 4 rakaat, ba'diyah juga 4 rakaat, selesai. Tapi dia ingin sholat lagi, posisi dia berada di masjid ila waktil asr, sampai waktu asr. Ini waktu bukan waktu yang terlarang, tetapi termasuk waktu apa? As-sholat. Dia ingin memperbanyak sholat di Masjidil Haram karena keutamaan sholat di masjid tersebut. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat jika dibandingkan dengan, ya, sholat di tempat yang lain. Fahuwa yuksiru as-sholat. Dia memperbanyak sholat. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam. Taib. Ini sholat apa yang dilakukan? Sholat sunnah mada? Mutlak. Mutlak. Bukan qabliyah, bukan pula mada? Ba'diyah. Wabillahi taufik. Dan biasanya setiap ibadah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, seperti itu. Nah, puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang sunnah pun ada yang mutlak, ada yang yang tertentu, siam, kemudian zakat juga demikian, al-hajj wal umrah juga demikian. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini dua martabat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Martabat yang pertama adalah tamyizul adah minal anil ibadat, kemudian tamyizul ibadat ba'dhiha min ba'd. Kemudian masalah berikutnya ikhwatul kiram, ya. Wa min maratibin niyyah al-ikhlas. Dan di antara maratib an-niyyah adalah al-ikhlas. Yakni di antara hal penting yang terkait dengan an-niyyah adalah niat dengan makna untuk siapa ibadah ini? Liman hadhihi al-ibadah. Yaitu al-ikhlas. Wahuwa qadrun zaidun an mujarradi niyati nafsil amal. Jadi pembahasan an-niyah dengan makna al-ikhlas, al-ikhlas ini adalah qadrun zaidun, sesuatu yang lebih dan harus, ya. Bukan hanya sekedar niat untuk melakukan amalan. Kalau tadi sudah niat untuk beramal, saya datang ke masjid, ya, keluar dari rumah, ini sudah niat berarti, sudah niat untuk sholat isya misal, ini sudah niat. Itu niatul amal. Namanya niatul amal. Tidak cukup dengan itu, namun dia juga harus menanyakan kepada dirinya, hadal amal liman? Amalan ini untuk siapa? Ini yang dimaksud dengan niyah al-ma'mul lahu. Saya beramal ini untuk liman? Untuk siapa? Nah. Falabudda min niyati nafsil amal. Maka di dalam kita beribadah, setiap ibadah yang kita lakukan harus terkumpul satu niyatu nafsil amal, niat untuk beramal. Itu tadi yang kita bahas, tamyiz baina al-adat wal ibadat, kemudian tamyiz al-ibadat ba'diha min ba'd. Ini yang dimaksud dengan niyatul amal. Jadi niat beramal, ini saya mau beramal, amalan saya apa jenisnya, ini namanya niyatul amal. Ada al-qadru zaid. Ada perkara yang harus juga ada dan ini syarat diterimanya ibadah. Wal ma'mul lahu, yakni hadzal amal, amalan ini saya lakukan liman, untuk siapa? Wa hadza huwal ikhlas. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Al-ma'mul lahu yakni al-ikhlas. Wa huwa an yaqsidal 'abdu bi 'amalihi wajhallah la yuridu ghairahu. Yakni ketika seorang beramal itu dia tidak memaksudkan ucapannya, perbuatannya, amalannya ini tidak dimaksudkan untuk apapun kecuali hanya untuk mencari wajah Allah, ridha Allah. La yuridu ghairah. Tidak mencari yang lain. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah. Apakah hanya sekedar melakukan ibadah? Tidak. Allah memerintahkan untuk mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Demikian penjelasan Syekh rahimahullah tentang maratibun niyyah. Kemudian setelah itu, ya, beliau menyebutkan apa? Contoh. Nah, ini yang kita maksudkan kemarin, ikhwan. Rokizu, antum coba. Setiap kaidah antum hafalkan kaidahnya. Antum fahami maksud dari kaidah itu, kemudian antum hafalkan satu dalil, dua dalil, yakni sesuatu yang cukup bagi antum untuk memegang bahwasanya kaidah ini dibangun di atas mana? Dalil, kemudian amsilah. Asy-Syaikh rahimahullah sudah menyebutkan apa namanya kaidahnya. Apa kaidahnya? Dalam ucapan beliau, wa niyyatuna syartun lisairil amal biha shalah wal fasadu lil amal. Ai al umur bima qasidiha. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa maksud ya, maksud dari kaidah ini. Ya, beliau jelaskan tentang kaidah ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu difahamkan tentang maratibun niyah. Dalil juga beliau sebutkan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan amsilah. Beliau menyebutkan amsilah. Famin amsilati hadhil qaidah. Di antara misal bagi kaidah ini, al-umur bimaqasidiha al-ibadatu kulluha, ibadat semuanya. Makanya kaidah ini termasuk dari kaidah kulliyah kubra. Kenapa? Karena semua masail masuk dalam apa? Kaidah ini. Semua ibadah ada kaitannya dengan kaidah ini. As-salah, ibadah salat misalnya, farduha wa nafluha. Baik salat yang wajib atau yang sunnah. Wa zakat, zakat juga demikian. Farduha wa nafluha. Nah, di dalam zakat ikhwatil kiram, ya, kita sebutkan contoh misal perbuatannya sama, namun yang satu berdosa, yang satu tidak. Yaitu dalam masalah memisahkan hewan-hewan apa namanya ternak, ya, bahimatul an'am yang wajib atasnya zakat, atau menggabungkannya. Taib, kita tahu bahwasanya kambing, ya, al-ghanam, kapan mulai ada zakatnya? Ketika ghanam itu sudah berjumlah berapa? 40. Mulai kambing itu 40 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 1. Sampai 120. Sampai 120. Sama saja apakah kambing itu adalah milik satu orang atau berserikat. Misal saya punya kambing, ya, 30. Antum, salah satu antum juga punya kambing 30. Itu kita pelihara bersama. Dalam satu kandang, dalam satu pengembalaan. Kambing sudah mencapai 60. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari 60 ekor kambing itu adalah berapa? Satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Taib, suatu saat saya punya hajat, ya, hajat yang sangat mendesak. Untuk pengobatan, untuk kebutuhan keluarga, untuk macam-macam, sehingga saya harus menjual kambing-kambing saya. Saya ambil yang 30 itu. Taib, beberapa hari sebelum wajibnya apa? Zakat. Hampir haul, saya ambil 30 ekor kambing saya itu karena hajat. Saya tidak bisa tidak, kalau tidak menjual ini. Saya harus menjual. Karena ada hajat yang sangat mendesak. Saya ambil. Maka kambing yang tersisa berapa? 30. Tidak ada zakat di situ, ikhwan. Hala alaihil haul. 5 hari kemudian masuk haul, setahun. Ya, datang petugas zakat. Ya, berapa kambing? 30. Nah, padahal kemarin 60. Karena ini 30 tidak ada apa? Tidak ada zakat. Ya. Di situ kita tidak berdosa, ikhwatil kiram. Tapi seandainya saya mengambil 30 itu sebagai hilah, ya, dengan maksud untuk lari dari zakat. Ya. Untuk lari dari zakat, thayyib, ini sebentar lagi hala alainal haul. Hala alaihil haul. Saya ambil jatah saya 30, antum ambil 30, kita pisahkan kandangnya. Ini tidak ada zakat, ini tidak ada apa? Zakat. Sama amalannya, yaitu apa, ikhwan? Memisahkan kambing. Tetapi yang satu berdosa, yang satu tidak berdosa. Apa yang membedakan? An-niyah. Taib. Was-saum juga masuk dalam ibadah saum. Wal-i'tikaf, wal-hajj, wal-umrah, fardul kul wa nafliha. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wal-adahi, wal-hadi. Ya, al-adahi, hewan korban, 9 hewan korban, wal-hadi. Ya, naam. Apa namanya, hewan untuk hadyu, ketika ibadah haji. Wal-nudhur atau nadhar, wal-kafarat. Sama-sama menyembelih. Tapi kamu menyembelih untuk apa? Ini untuk akikah kah, atau ini untuk apa namanya nazar kah, atau ini untuk mada korban? Sama-sama menyembelih, ya, sama-sama menyembelih, atau menyembelih hanya sekedar untuk apa, diambil dagingnya. Naam, perbedaan yang jauh. Taib, wal jihad, wal itq, wal tadbir, masuk dalam masalah niat juga jihad. Al-i'tiq, membebaskan budak. Wat-tadbir, tadbir juga membebaskan budak. Tetapi ba'dal maut, ini namanya tadbir. Ya, tadi kalimat dubur. Ya, misalnya saya punya budak, kemudian saya katakan, nanti kalau saya mati, ya, kamu merdeka. Ini merdekanya nunggu apa? Mati. Nunggu mati tuannya. Ini namanya apa? Tadbir. Ya, sudah dia ucapkan seperti itu, ya, ya dia akan merdeka nanti. Ba'da mauti sayyidih. Setelah kematian apa? Sayyidnya. Taib. Jadi niat itu masuk dalam semua ibadat. Wa yuqal, dan dikatakan pula, bal yasri hadza ila sairil mubahat. Bahkan niat itu juga berlaku pada semua perkara-perkara yang mubah. Al-aql wa syurub wa naum, makan, minum, tidur, ar-riyadhah, olahraga, ya. Atau mungkin yang lain dari perkara-perkara yang mubah. Naam. Ahyanan seorang bermain ke sungai barangkali, atau melihat apa pemandangan, atau nanam bunga, nanam tanaman. Tapi mubahat, perkara-perkara yang mubah ini, idza nawa bihat taqawi ala ta'atillah, jika dia niatkan amalan-amalan yang mubah itu untuk menguatkan dirinya dalam berbuat taat kepada Allah, ya, au attawassul ilaiha, atau amalan-amalan mubah itu dia lakukan untuk mengantarkan dia agar bisa beribadah. Kal akal, seperti makan, wa syurub, atau minum, wa naum, ya, atau tidur, waqti sabul mal, atau mencari harta. Baik. Saya ingin bisa membangun masjid. Tapi saya coba bekerja. Saya coba menanam tanaman ini, sepertinya besok mahal insyaallah. Saya tanam lombok. Ya, hasilnya bertonton, harganya pas tinggi. Alhamdulillah dapat uang banyak. Nah, niatnya memang untuk membangun masjid. Nah, apa yang dia lakukan berupa amalan mubah ini? Ya, bercocok tanam, iktisabul mal, ya, itu mendapatkan mada pahala, dinilai ibadah. Wan nikah, demikian pula nikah, ada amru mubah. Ya. Ketika diniatkan ibadah, hadza min sunnatir rasul alaihi salatu wasallam, sunnatil anbiya. Taib. Bahkan nikah pun bisa jadi bagi orang ini berdosa. Jika niatnya mada, jika niatnya batil. Taib, pernah ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih tentang hukum seorang yang nikah dengan niat talak. Nah, faham ikhwan ya? Nikah namun sudah niat untuk ditalak. Dia tidak ngomong sama wali. Kalau ngomong sama wali sudah sejak awal akan ditolak. Ya atau tidak? Nah, Pak, saya mau menikahi putri bapak. Ya nanti kalau sudah 1 tahun saya cerai. Kira-kira diterima tidak? Ya, mesti tidak akan diterima. Ya. Tapi dia punya niatan itu. Fi qalbihi. Ya. Dia memang sudah niat, ya, akan saya cerai nanti setelah 1 tahun. Tidak terucap, namun ada dalam niatnya. Hadalah ya juz. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Seandainya dia sampaikan itu kepada aulia, kepada wali dari orang yang dia lamar ini, niscaya tidak akan diterima. Tidak akan ridho orang tua mendapatkan anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, tapi kalau dia nikah dengan niat ta'abbudillah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya, akan bernilai besar di sisi Allah. Wal wat' fih, ya, mendatangi, ya, istrinya, wa fil amah, atau budaknya, idza qasada bihil i'faf, jika dia maksudkan itu semuanya untuk menjaga kehormatannya, au tahsil al walad as-salih, atau agar mendapatkan keturunan yang soleh, atau taksiril ummah, atau memperbanyak umat, seperti kata Nabi alaihi salatu wasalam, tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukatsirum bikumul umam, nikahilah oleh kalian orang-orang yang subur, Di akhirnya Nabi mengatakan, karena saya berbangga dengan banyaknya umat yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Jadi dari contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau ini, an-niyah juga masuk dalam al-mubahat. Masuk dalam mubahat. Bal yasri hadza ila sairil mubahat. Taib. Wabillahi taufiq. Kemudian di akhir pembahasan beliau menyebutkan dua masalah. Dua masalah yang juga terkait dengan an-niyah. Tapi sudah berapa menit? Jam 8. Taib. Kita baca ikhwan, sahal insyaallah. Beliau menyebutkan masalah yang lain. Wahahuna makna yang bagi at-tanabbuh lahu. Di sini ada permasalahan yang perlu untuk diperhatikan. Ada permasalahan yang perlu untuk diperhatikan. Apa itu? Wadzalika anna alladhi yukhatab bihi al-'abdu naw'an. Ketahuilah bahwasanya ya, khitab yang tertuju kepada kita ya, itu ada dua macam. Amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu. Ada perkara yang dimaksudkan untuk dilakukan. Jadi kita diperintahkan ya, sesuatu yang sesuatu itu diminta untuk dilakukan. Taib wa aqimus shalah wa atuz zakah, ada amrun maqsudun madza fi'luhu. Tegakkanlah salat, bayarlah zakat. Wa amrun maqsudun tarkuhu. Dan perintah atau perkara yang dimaukan oleh syariat adalah untuk kita tinggalkan. Nah, taib seperti membersihkan diri atau menjauhkan dari najasat. Ya. Taib. Dalam masalah niat, ya, ada sedikit perbedaan antara dua perkara ini. Ya, dalam masalah niat, ya, ada perbedaan ya, dalam masalah niat. Nah. Adapun jenis yang pertama, wa amma al-ma'mur bihi fala budda fihi minan niyyah fa hiya syartun fi sihhatihi wa fi husuli as-sawab bihi kas-shalah wa nahwiha. Adapun perkara-perkara yang itu diperintahkan untuk dilakukan seperti salat dan yang semisalnya, maka niat itu harus ada. La budda fihi minan niyyah. Jadi niat itu harus ada. Fa hiya syartun, maka niat itu adalah syarat dalam amrun maqsudun fi'luhu. Niat itu adalah syarat. Seperti wudu misalnya. Niat adalah apa? Syarat. Salat, niat juga apa? Syarat. Kalau ada orang lindur, tahu lindur ya? Mengigau. Ya. Dia tidur tiba-tiba menyat, ya. Ngigaunya bagus, ya. Dia biasa berbuat baik, ngigaunya juga apa? Bagus. Dia bangun jalan, teman-temannya lihat, dia enggak sadar. Turun dari kasur, kemudian dia berwudu, lengkap wudunya. Nah, lengkap wudunya. Ya, kemudian setelah itu ya, tidur lagi. Apakah wudunya itu adalah ibadah? Jawabannya tidak. Karena yang dia lakukan dari amalan ini biduni mada niyyah. Tidak ada apa? Niat. Jadi dalam amalan-amalan yang diperintahkan untuk dilakukan, niat itu adalah syarat. Juga niat itu adalah ya, perkara yang menjadikan pahala itu ada. Jadi syarat untuk mendapatkan pahala juga harus ada niat. Kas-salati wa nahwiha. Naam. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sah tidaknya dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing manusia itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa? niatnya. Jadi sah tidaknya tergantung dari niat. Adanya pahala dan tidak juga tergantung dari apa? Niat. Nah, adapun jenis yang kedua, ya, wa amma ma yuqsadu tarkuhu. Adapun perkara-perkara yang syariat ini ya, menghendaki untuk kita meninggalkannya. Ka izalatin najasati fis saub. Seperti menghilangkan najis dari pakaian, wal badan, wal buq'ah. Intinya adalah kita menjauhkan diri dari ini, najis ini. Yang penting intinya hilang najis itu pada pakaian, badan, dan tempat kita sholat. Taib. Wa ka'ada'id duyun al-wajibah. Seperti menunaikan hutang yang wajib. Intinya adalah kita lepas dari hutang. Tarkuhu. Tarkuddain. Naam. Maka yang seperti ini untuk sahnya tidak butuh niat. Ya. Baju kita misalnya ya gendong anak tipis ya, kan najis ya. Karena najis ya saya copot jubah saya gantungkan di mana, di depan rumah, di tempat semuran. Tiba-tiba hujan lebat ya. Nah, lama hujannya, pagi harinya terik panas matahari. Baju itu sudah bersih, tidak ada bau najis, tidak ada. Taib. Pertanyaannya, apakah baju itu sekarang sudah menjadi suci, ikhwan? Jawabannya apa? Suci, sudah tidak ada lagi apa? Najis. Intinya adalah tidak ada najis, kan demikian. Taib. Tapi saya tidak punya pahala. Beda dengan kemarin kalau baju itu saya yang cuci, ya, saya yang bersihkan. Saya mendapatkan pahala dengan saya apa? Membuang najis itu. Tapi dari sisi sahnya, ya, baju itu sekarang suci, maka kita katakan baju itu suci. Dengan sebab apa? Ya, dengan sebab terkena air hujan, kemudian hilang najisnya, kemudian setelah itu kering. Nah, qala asy-syaikhu rahimahullah. Fa'amma bara'atu dhimmah minan najasah idza azalaha wadduyun idza qadhaha fala yustaratu lahan niyyah. Adapun bara'atu dhimmah, lepasnya beban, dari sisi lepasnya beban untuk apa namanya, membersihkan najis atau untuk terlepasnya hutang, fala yustaratu laha an niyyah, ya, maka tidak disyaratkan adanya apa? Niat. Contoh, saya punya hutang sama antum. Saya punya hutang 1 juta. Tiba-tiba ada orang lain datang kepada antum. Tanya, hutangnya fulan berapa? 1 juta. Toyib ini, 1 juta. Yang bayari orang lain. Ya. Toyib. Apakah yang punya hutang itu punya niat, ikhwan? Tidak tahu menahu. Ya, kan? Tahu-tahu, ya, tahu-tahu ketika mau bayar, oh, Anda sudah lunas hutangnya. Siapa? Kok bisa lunas? Ada orang yang ngasih saya 1 juta namanya. Siapa? Enggak tahu, dia cuma ngasih seperti itu aja. Nah, kalau antum seperti itu senang atau tidak, ikhwan? Atau antum, oh enggak, pokoknya tidak sah itu kemarin namanya. Saya tetap harus bayar. Apakah seperti itu? Tidak, ikhwan. Hutang sudah lunas. Bara'atu dhimmah. Nah, walaupun antum tidak ada niat ya, untuk melunasi hutang, bagaimana akan niat orang lain yang bayar? Ya, wallahu a'lam. Taib. Atau misalnya seorang punya hutang, kemudian dia mati. Ya. Hutangnya banyak, namun juga alhamdulillah dia ternyata punya harta warisan. Tadinya tanah sedikit, namun ketika dijual mahal. Anak-anaknya ya membayarkan hutang ayahnya dari hasil penjualan itu. Soal, apakah ada niat dari orang yang mati ini? Ya, tidak ada niat. Tetapi apakah sudah lepas hutangnya? Jawabannya apa? Hutangnya lunas. Ya. Taib. fala yushtaratu laha an-niyyah fatabra'u adh-dhimmah walau lam yanwi. Ini penting, ikhwan. Intinya, ya, baju itu sudah suci dan hutangnya sudah lunas, walaupun bersihnya dan hilangnya najis dari pakaian itu tanpa niat. Meskipun lunasnya hutang itu juga tanpa apa? Niat. Wa amma husulus sawab, adapun ya dia dapat pahala atau tidak, fala budda fihi min niyati taqarrubi ila Allah fi hadza. Untuk dia mendapatkan pahala, maka ya harus ada niyatut taqarrub. Harus ada niyah mada taqarrub. Nah, niyatut taqarrub fi hadza, dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya, beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kaidah yang pertama, yaitu al-umur bi maqasidiha. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.